50 languages. 19. 19. Di dapur. Apakah kamu mempunyai dapur baru? Apa yang ingin kamu masak hari ini? Apa kamu memasak dengan listrik atau dengan gas? Perlukah saya memotong bawang bombay? Perlukah saya mengupas kentang? Perlukah saya mencuci daun selada? Di mana gelas-gelas? Di mana piring dan gelas? Di mana sendok garpu? Apa kamu punya pembuka kaleng? Apa kamu punya pembuka botol? Apa kamu punya pembuka tutup gabus? Apa kamu memasak sup dengan panci ini? Apa kamu menggoreng ikan dengan wajan ini? Apa kamu memanggang sayuran di pemanggang ini? Saya menata meja. Ini pisau, garpu, dan sendok. Ini gelas, piring, dan serbet.